Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Harif Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang bab yang berkaitan dengan kesucian sebuah doa yang tidak terkotori dengan sesuatu apapun. An-nakhilati minad du'a, doa yang khalis, yang murni, yang betul-betul ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam bab ini beliau membawakan sebuah asar dari Abdurrahman Ibnu Yazid yang mengisahkan tentang pertemuan antara Rabi' Ibnu Khuzaim rahimahullah dengan Alqamah Ibnu Qais, yang mana Rabi' menyampaikan kepada Alqamah, alam taro aktsar ma yad'un nas wa ma aqalla ijabatahum, betapa banyak engkau sering melihat manusia, banyak manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebutuhan-kebutuhan mereka, akan tapi sangat sedikit yang diijabai, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa mereka atau dari permintaan-permintaan mereka. Rabi' Ibn Khuzaim menyebutkan sebabnya atau alasannya dari tidak terkabulkannya doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal la yaqbalu illa an-nakhilata minad du'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima naam kecuali yang suci, kecuali sesuatu yang suci yang tidak terkotori dengan sesuatu atau apapun minat doa, dari doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul doa yang khalis, yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan apa yang pernah diucapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, yang mana beliau pernah mengatakan, la yasma'ullahu min musmi'in wala mura'in wala la'ibin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mendengar doa dari orang yang dia musmi', yang berdoa hanya karena sum'ah, ingin didengar oleh manusia. Naam, didengar bahwasanya si fulan masyaallah doanya bagus, dia adalah orang yang khusyuk, ingin didengar oleh manusia, dia mengerjakan amalan kebaikan berupa doa. Wala mura'in, dan juga orang yang berdoa hanya karena riaan, ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan adalah orang yang sering berdoa kepada Allah taala. Wala la'ibin, dan juga Allah tidak akan mendengar atau mengabulkan orang yang bermain-main di dalam doanya. Lalai di dalam dia mengucapkan doa, tidak ada kesesuaian antara apa yang dia ucapkan dengan yang apa yang ada di dalam hatinya. Yang ada di dalam hatinya dia berdoa hanyalah untuk didengar, untuk dilihat oleh manusia. Akan tapi da'in da'a yathbutu min qalbih, yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dikabulkan permintaan dan permohonannya adalah yang betul-betul berasal dari hatinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. An-nakhilah minad du'a. Dan tentunya perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru', dalam keadaan tunduk, wa khufya, dan dalam keadaan nam tidak berteriak-teriak, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang di apa yang ada di dalam hati seorang hamba, Maha mendengar apa yang dia ucapkan di dalam doanya. Innahu sami'un qarib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, Maha mendengar lagi Maha dekat kepada hamba-hambanya. Dan juga mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan masalah berdoa ini. Ya Rasulullah, arabbuna ba'idun fanunadihi am qaribun fanunajihi? Ya Rasulullah, Rabb kita itu apakah jauh keberadaannya sehingga kita harus nunadi, memanggilnya dengan keras, suara yang lantang? Am qaribun fanunaji? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha dekat sehingga kita cukup dengan bermunajat kepadanya? Naam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang rendah, melirihkan suara. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu sami'un qaribun mujib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha dekat dengan hamba-hambanya dan maha mengabulkan semua doa permintaan dari hamba-hambanya. Dan juga ini semaan dengan firman Allah taala, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Sama saja di antara kalian, antara orang yang merahasiakan ucapannya atau yang dia mengeraskan ucapannya, wa man huwa mustakhfim bil lail, dan orang yang bersembunyi di malam hari atau berjalan di siang hari. Itu semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui, yang maha melihat atas segala perbuatan hamba-hambanya dan apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Sehingga butuh di sana seorang muslim untuk dia mengetahui, mempelajari adab-adab di dalam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan tujuan dia mempelajari itu semua, adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, supaya dia benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan doa, dan tidak terjatuh di dalam kesalahan atau kebid'ahan, yang dengan itu dia bisa dikabulkan doanya dan dijabai permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, dalla hadzal atharu ala bayani umurin muhimmah. Atsar ini, yaitu atsarnya Rabi Ibnu Khuzaim, menunjukkan atas penjelasan tentang beberapa perkara yang penting. Al-amrul awal, perkara yang pertama itu tentang wujubul ikhlasu fid du'a wa zalika bi an yatawata'a 'alaihi al-qalbu wal lisan. Wajibnya untuk mengikhlaskan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa huwal ibadah, doa ini termasuk dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara syarat diterimanya ibadah adalah adanya keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk keikhlasan di dalam doa? Kata beliau rahimahullah, wa dzalika bi an yatawata'a 'alaihil qalbu wal lisan, yaitu dengan nam mencocoki adanya kesesuaian di dalam berdoa antara al-qalb, hati, wal lisan, dan lisan. Lidah mengucapkan doa yang dia panjatkan, ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, meminta kepadamu demikian-demikian, baik itu perkara yang berkaitan dengan urusan akhiratnya atau dunianya. Dia panjatkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya pun nam fokus terhadap apa yang dia ucapkan. Bukan lisannya berdoa, hatinya nam tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, atau karena sum'ah atau riaan, dia yang dia harapkan adalah apa yang dilihat oleh manusia berupa pujian maupun sanjungan. Ini tidak ada keikhlasan. Yang namanya ikhlas, betul tulus dari hatinya, dari dalam lubuk hatinya, dia betul-betul mengharapkan, menggantungkan semua harapan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. An yatawata 'alaihil qalbu wal lisan. Adanya kesesuaian antara hati dan lisannya. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua, tahrimu qasdi sum'ati fil amal alladhi huwa minal qurubat. Li'anna man sama'a bi 'amalihi liyukar aw li maqasidin dunyawiyyah fa inna du'aahu la yusma'u lah. Perkara yang kedua yaitu tentang tahrimu qasdi sum'ah, haramnya bertujuan untuk sum'ah, berdoa tujuannya agar didengar oleh manusia supaya dia mendapatkan sanjungan atau pujian di dalam amalan, yang mana doa termasuk dari perkara yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya barang siapa yang dia sama'a bi amali, ingin didengar dengan amalan yang dia kerjakan supaya disebut-sebut oleh manusia, disanjung atau dipuji, atau dia beribadah berdoa karena tujuan duniawiyah, karena maka sesungguhnya doanya itu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mau mengabulkan? Bagaimana Allah akan memberikan permintaannya dalam keadaan doanya pun tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu ibtagha bihi ghaira wajhillahi azza wajal wa ghaira daril akhirah. Karena sungguhnya dia mengharapkan dengan doanya tadi selain wajah Allah Subhanahu wa taala dan selain negeri akhirat. Hanya dunia yang fana yang dia harapkan, hanya pujian dan sanjungan manusia yang dia tujukan dengan doanya, sehingga Allah tidak akan mendengar dan lebih lagi tidak akan mengabulkan doanya, wal iyadzu billah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, man sama'a sama Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang dia beramal tujuannya adalah untuk didengar manusia, sama Allahu bih, Allah akan memperdengarkan perbuatannya, akan memperdengarkan amalannya. Wa man yura'i yura'illahu bih, dan barang siapa yang dia beramal karena riaan, ingin dilihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya di dunia. Allah segerakan balasan baginya di dunia, balasan yang fana tersebut. Naam, dan itulah yang akan dia dapatkan. Apapun di akhirat kelak, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa man falamma zagu azagallahu qulubahum." Maka ketika mereka berpaling, mereka menolak al-haq, jauh dari kebenaran, azagallahu qulubahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati-hati mereka. Semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan bagi mereka, orang-orang yang tidak ada keikhlasan di dalam ibadahnya, orang-orang yang tidak ada keikhlasan di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-amru tsalits, perkara yang ketiga yang ada di dalam asar ini adalah tentang tahrimur riya. Sawa'un fil aqwali awil af'al. Haramnya perbuatan riya sama saja apakah di dalam ucapan maupun yang berkaitan dengan perbuatan. Haram hukumnya melakukan amalan hanya karena untuk dilihat oleh manusia. Li'annal murai qasada bi'amalihi ghairallahi azza wa jal. Wa hadha a'zamu anwa'ir riya. Karena sungguhnya orang yang ibadahnya tersebut dibangun di atas riya, maka dia akan bertujuan dengan amalnya tersebut selain dari wajah Allah Subhanahu wa taala, entah dunia, sanjungan dan pujian dari manusia. Dia dibangun ibadahnya tersebut karena hal tersebut, tidak ada keikhlasan sedikit pun padanya. Dan inilah a'zamu anwa'ir riya, jenis riya yang paling besar, jenis atau macam-macam riya yang paling besar adalah ibadah baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dibangun di atas dasar riya, tidak ada keikhlasan sedikit pun padanya. Wa syadduha ithman, dan inilah yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hunaka nau'un minar riya yatra'u 'alal muslimi athna'a ibadatihi, dan di sana ada bentuk macam dari riya yang muncul di pertengahan ibadahnya atas seorang muslim. Maka ini lebih ringan dari yang pertama. Kalau yang pertama dia bangun ibadahnya murni karena riya, tidak ada keikhlasan sedikit pun. Dia berdoa karena supaya didengar orang lain, supaya dilihat oleh manusia. Adapun yang kedua ini, yang dia lebih ringan daripada yang pertama, dia bangun ibadahnya di awal adalah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di pertengahan entah karena muncul di hadapannya orang yang berwibawa atau orang yang disegani sehingga muncul di situ ada sifat riya, sehingga dia perbagus ibadahnya, dia lebih khusyuk lagi di dalam beribadah. Syariat kafaratuhu bima sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disyaratkan untuk menggugurkannya, menghilangkan naam niat riya yang jelek tersebut supaya dihilangkan, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah sabit dari Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, ampunilah aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu dalam keadaan aku mengetahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampunan kepadamu ya Allah terhadap apa-apa yang aku tidak ketahui. Sehingga ketika muncul di pertengahan niat riya atau sum'ah tersebut, disyaratkan untuk dia melawannya, menghilangkan niatan-niatan jelek tersebut, dan segera dia kembali kepada niatan yang ikhlas sebagaimana awal ibadahnya tadi, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghilangkan niatan-niatan yang jelek tersebut. Ini faedah yang berkaitan dengan riya dan juga sum'ah yang ada di dalam sebuah ibadah. Kemudian terakhir beliau menasihatkan, wa idza kana al-amru kama 'alimtum ayyuhal muslimun fal badar al-badar ila mujahadatin nafsi 'alal ikhlas fi ma tuqaddimun. Maka apabila keadaannya sebagaimana yang telah kalian ketahui wahai kaum muslimin, fal badar al-badar, maka segeralah untuk mujahadatun nafs, untuk segera mujahadah, berusaha melawan jiwa ini untuk terus berada di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang kalian kerjakan dari amalan-amalan ibadah maupun ketaatan. Wa ma tu'akhiruna minal a'mal, dan apa yang kalian akhirkan dari amalan-amalan, semua amal ibadah, semua amal ketaatan, hendaknya kita butuh untuk mujahadah, melawan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori ibadah tersebut dari sum'ah, riya atau yang lainnya. Litahrizu al-ajral wafir, supaya kalian semua mendapatkan pahala yang besar, pahala yang sempurna yang akan kalian dapatkan ketika ibadah tersebut dibangun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wal hadar al-hadar minar riya'i wa tasmi' bil amali limaqasid dunyawiyah la tanfa'ul insana la fi barzakhih wa la fi ukhrah, wallahul musta'an. Dan berhati-hati, waspada dari sifat riya, ingin dilihat, wa tasmi' atau ingin didengar dengan suatu amalan ibadah untuk tujuan-tujuan dunyawiyah yang tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada seseorang baik di alam barzakhnya maupun di alam akhiratnya kelak. Naam, sehingga butuh untuk terus muhasabah, memperbaiki niat baik ketika di awal ibadah atau di pertengahan maupun di akhirnya ketika setelah selesai dari melaksanakan ibadah, harus betul-betul dijaga niatan tersebut murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang berkaitan dengan doa atau ibadah-ibadah yang lain secara umum, sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh beliau Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Markhali rahimahullahu taala. 6. Adapun bab-bab yang berikutnya yang berkaitan dengan adab-adab di dalam berdoa, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alamussawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.